Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ammumun, kesunahan melakukan sholat Jumat yang berikutnya adalah memakai imamah. Imamah itu yang dipakai di kepala itu ya, rida atau selendang yang diikatkan di kepala. Li khabari innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal Jumat. Kesunahan imamah ini berdasarkan dari hadis yang berbunyi bahwa Allah dan malaikatnya selalu mendoakan, selalu memberi rahmat, selalu memberi keagungannya, mendoakan kepada orang-orang yang memakai imamah di hari Jumat. Jadi orang yang memakai imamah di hari Jumat itu mendapatkan rahmat dan ta'zim dari Allah dan mendapatkan doa dari malaikat. Waisan nulisa iri sholawat. Imamah ini juga disunahkan untuk sholat-sholat yang lain, tidak hanya sholat sunnah saja. Wawarada fi hadisin du'aifin ma yadullu ala afdoliyati kibariha. Ada riwayat namun status hadisnya do'if, yang menjelaskan bahwa semakin besar imamah itu hukumnya semakin utama. Namun ini hadisnya dhaif ya. Yam bahi dhabtu liha wa ardiha bima yaliku bilabisiha adatan fi zamani. Ini karena tidak ada riwayat yang menjelaskan besar atau kecilnya imamah, yang lebih utama itu besar atau kecil, maka standaritas panjang dan lebarnya ini disesuaikan dengan pemakainya ya, disesuaikan dengan pemakai dan disesuaikan juga dengan adat kebiasaan di daerahnya. Fa in zada fiha ala dzalik kuriha. Bila pemakaian imamah itu lebih jadi kalau melebihi dari adat, dari kebiasaan yang ada, itu hukumnya makruh. Watan kharimu muru'atu faqihin bilubsi imamati suki la taliku bihi wa aksu. Jadi kewibawaan seorang ahli fikih itu bisa hancur, bisa hilang dengan memakai imamah yang biasa dipakai orang-orang yang ada di pasar. Ini di Arab ya. Di Arab itu imamah itu bukan hanya dipakai oleh ulama saja, tidak hanya dipakai oleh tokoh saja, tetapi hampir semua profesi itu ada imamahnya. Dan antara imamah yang dipakai oleh tokoh, misalkan ahli fikih, dan imamah yang dipakai oleh orang-orang yang bekerja di pasar itu tentunya berbeda. Jadi seorang faqih itu dia kalau memakai imamah suki, imamah orang-orang yang biasa di pasar, muru'ah atau kewibawaannya itu bisa hilang ya, bisa hilang. Nanti ini hubungannya dengan keadilan seseorang. Jadi nanti di bab belakang itu, di bab akhir, di pembahasan tentang qadhi ataupun yang lain ya, ada syarat yang berupa adil. Salah satu seorang bisa termasuk kategori adil adalah bila dia menjaga kewibawaannya, menjaga muru'ahnya. Wa aksuhu, sebaliknya juga sama. Imamah suki, orang suki yang memakai imamah faqih, ini juga sama hukumnya seperti tadi. Qalal khufadu lam yataharrar syai'un fituli imamatihi sallallahu alaihi wasallam wa ardiha. Menurut para penghafal hadis, khufat ini artinya beberapa orang yang menghafalkan beberapa ribu hadis, tidak ada hadis, tidak ada riwayat yang menjelaskan panjang imamah dan lebar imamah Nabi. Jadi menurut para ulama-ulama yang menghafalkan hadis, mereka tidak menemukan sepanjang apa imamah Nabi dan selebar apa imamahnya. Qala Syaikhun, man ta'ammama falahu fi'lul 'adabah wa tarkuha. An-Nawawi dan Ar-Rafi berkata, seorang yang memakai imamah, dia diperbolehkan membuat azabah dan tidaknya. Azabah itu menyisakan sebagian ujung imamah ya, tidak ikut diikatkan tetapi dibiarkan ke bawah ya, dibiarkan ke bawah. Pokoknya azabah ini tidak semua imamah diikatkan, tetapi ada sebagiannya yang dibiarkan ke bawah ya. Ada di ujung imamah itu yang dibiarkan ke bawah, tidak ikut diikatkan, itu namanya adabah. Itu boleh ya, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Walakarohata fi wahidin minhuma, keduanya tidak ada hukum makruh. Jadan Nawawi li'annahu la yasihu fin nahyi an tarkil adabah syai'un, intaha. Imam Nawawi menambahkan keterangan itu bahwa tidak ada hadis yang sahih yang melarang untuk tidak melakukan azabah. Jadi karena tidak ada hadis yang sahih, maka hukum melakukan atau tidak melakukan itu hukumnya sama ya, hukumnya boleh dan tidak makruh. Lakin warada fil adabah ahaditsu sahihah wa hasanah. Jadi larangan meninggalkan adabah itu tidak ada, tetapi dalam hadis yang menjelaskan adabah itu banyak sekali hadis yang statusnya sahih dan juga hasan. Waqad sarrahu bi anna aslaha sunnatun, dan para ulama telah menjelaskan bahwa hukum adabah, hukum adabah atau hukum pokoknya adalah sunnah. Qala syekhuna wa irsaluha bainal katifaini afdhalu minhu 'alal aiman. Menurut Ibnu Hajar, melepaskan, nah ini maksudnya adabah itu melepaskan tadi ya, melepaskan ujung, dilepaskan ke bawah maksudnya. Melepaskan ujung imamah. Jadi tidak semuanya diikat tapi ada sebagian ujung yang dilepaskan. Melepaskan adabah antara dua pundak, antara dua bahu, itu lebih baik, lebih utama daripada melepaskannya di arah kanan. Wala asla fi ihtiyari irsaliha alal aisyad, dan untuk melepaskan adabah di arah kiri, di sisi kiri, di bahu bagian kiri, itu tidak ada dalil sama sekali. Jadi yang ada adalah meletakkannya antara dua bahu atau meletakkannya di bahu kanan. Kalau di bahu kiri tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Wa kullu ma warada wallahu a'lamu bis-shawabi.